Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa nudhubillahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab, yang mana pada pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kita membahas bab yang ke-60, yaitu babu maja'a fi munkaril qadar. Bab tentang hukuman atau ancaman yang sangat keras bagi orang yang mengingkari takdir. Dan orang-orang yang mereka mengingkari takdir disebabkan karena mereka tidak mengimani 4 tingkatan yang wajib diimani terkait dengan qadar ataupun takdir. Yang mana pada pertemuan telah lalu kita jelaskan bahwasanya beriman terhadap qadar itu mengandung 4 tingkatan yang seluruhnya wajib diimani oleh seseorang yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maratib yang pertama yaitu al-imanu bi ilmillahi al-azali. Seorang yang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus beriman terhadap ilmu Allah yang azali bi kulli syai'in, atas segala sesuatu. Dan keilmuan Allah sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, annallaha ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Dan keilmuan Allah adalah Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Dan Allah pun mengilmui atau mengetahui sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Dan Allah pun mengilmui sesuatu yang tidak terjadi. Dan seandainya sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Kemudian maratib yang kedua adalah al-kitabah, penulisan takdir. Maknanya adalah kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala takdir seluruh makhluknya di Lauhul Mahfuz. Maka barang siapa yang dia mengingkari penulisan takdir di Lauhul Mahfuz, maka hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bawakan dalil-dalil yang menunjukkan hal yang demikian itu. Yang kita bawakan kemarin dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitabin." Alam ta'lam, tidakkah Anda mengetahui bahwasanya Allah mengetahui sesuatu yang ada di langit dan di bumi? Inna dhalika fi kitabin. Sesungguhnya demikian itu berada dalam kitab, yaitu maksudnya adalah kitab Lauhul Mahfuz. Dan juga kita bawakan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit, yang beliau memberikan wasiat kepada anaknya. Tatkala anaknya berkata yang bernama adalah anaknya dari Ubadah bin Shamit adalah Al-Walid ibnu Ubadah bin Shamit, yang tatkala Ubadah bin Shamit ini ingin meninggal dunia, maka berkatalah anaknya kepadanya, "Ya abati, ausini." Wahai anakku, wahai bapakku, berikanlah aku nasihat. Kemudian Ubadah bin Shamit ini mengatakan, "Aq'iduni," dudukkanlah aku. Kemudian anak-anaknya pun menduduki beliau. Faqala hadzal hadits fil qadar. Maka Ubadah bin Shamit ini yang membawakan atau menasihatkan anaknya, membawakan sebuah hadits yang terkait masalah qadar. Ya. Ubadah bin Shamit mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, lan tajida ta'mal imana lam tajida ta'mal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wahai anakku, sesungguhnya kamu tidaklah akan mendapatkan ta'mal iman, manisnya keimanan, lezatnya keimanan, sampai kamu mengetahui bahwasannya apa-apa yang menimpamu lam yakun liyukhti'aka, maka tidak akan terluput bagimu. Wa ma akhta'aka, dan apa-apa yang terluput bagimu, lam yakun liyusibaka, maka tidak akan menimpamu. Di sini Ubadah bin Shamit mengatakan kamu tidak akan merasa manisnya iman. Kenapa? Karena orang yang mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwasanya segala sesuatu yang menimpanya, hakikatnya semua ini adalah merupakan qada dan qadar Allah, merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga lapang dadanya. Dia akan merasakan manisnya keimanan. Dia akan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala karena dia paham segala sesuatu yang menimpanya ini memang sudah Allah takdirkan. Yang namanya musibah, yang namanya nikmat adalah suatu perkara yang pasti silih berganti menimpa manusia. Yang jadi masalahnya bagi diri kita adalah bagaimana kita mensikapi dua takdir tersebut. Karena keduanya hal ini pasti silih berganti menimpa seseorang. Dan seseorang dia akan mendapatkan kebaikan tatkala dia bersabar terhadap musibah yang menimpanya. Dan dia akan mendapatkan kebaikan tatkala dia bersyukur, tatkala dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman memahami hal demikian itu. Dia yakin, dia percaya bahwasanya segala sesuatu ini sudah Allah takdirkan, baik musibah maupun nikmat, yang hakikatnya keduanya ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapakah di antara hamba-hamba Allah yang mereka sukses tatkala mendapatkan dua ujian ini? Maka orang yang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dadanya akan tenteram, hatinya akan menjadi tenang, karena hakikatnya sama di sisinya, baik musibah maupun nikmat adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mungkin pernah kita jelaskan pada pembahasan bab sabar. Jadi orang yang tertimpa musibah ada empat keadaan. Yang pertama dia marah, dia tidak terima, dia protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia bersabar. Orang yang bersabar merasa musibah yang menimpanya adalah sesuatu yang sangat berat, akan tapi dia memikulnya. Keimanannya menahan hatinya, menahan lisannya, menahan anggota badannya dari menunjukkan rasa marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga lebih tinggi dari sabar adalah ridho. Ya, orang tatkala tertimpa musibah dia ridho. Kenapa? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, karena dia memandang antara musibah dan nikmat adalah suatu perkara yang sama. Maksudnya apa? Sama-sama takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya adalah merupakan ujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang pasti silih berganti menimpa dirinya, sehingga dia ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mensikapi tatkala dia tertimpa musibah dia bersabar, dan tatkala dia mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang dia tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia tertimpa suatu musibah, maka dia akan ngegerutu, dia akan marah, dia akan berkeluh kesah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ubadah bin Shamit tatkala dia menasihatkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, lan tajida ta'mal iman, engkau tidak akan mendapatkan manisnya keimanan sampai engkau mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang menimpamu maka tidak akan terluput bagimu, dan apa-apa yang terluput bagimu maka tidak akan menimpa dirimu. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Faqala lahu, kemudian Allah berkata kepada al-qalam, uktub, tulislah. Faqala, maka al-qalam ini mengatakan, rabbi wa madha aktub, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala, maka Allah berfirman kepada qalam ini, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah, tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, ya, fahada fihi, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, wa huwa maktubin bil qalam, semuanya tertulis oleh qalam, yaitu qalamul maqadir, qalam yang menulis takdir-takdir sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada al-qalam fi lauhil mahfud, di lauhil mahfud, min awalil khalqi ila akhir khalqi, dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan sampai terjadinya hari kiamat. Semuanya tidak akan keluar ya dari catatan yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, kemudian sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek, sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah benci, semuanya tertulis. Ya, tertulis di Lauhul Mahfudz dan pasti akan terjadi. Sampai-sampai dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat duduk seseorang ya, minal jannah au minan nar, semuanya sudah tertulis. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kataba maq'adahu, maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Dan tidaklah seseorang dari kalian kecuali sungguh telah ditulis tempat duduknya di surga dan juga tempat duduknya di neraka. Jadi tempat duduk kita, apakah kita nanti di surga atau di neraka, ini semuanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, afala nad'ul amal?" Wahai Rasulullah, apakah kalau begitu kita meninggalkan amal saja, wa nattakil, dan kita bersandar saja kepada catatan takdir yang telah Allah tetapkan bagi diri kita? Bukankah seandainya Allah sudah takdirkan kita masuk surga, pasti masuk surga? Kalau Allah sudah takdirkan kita masuk neraka, ngapain capek-capek beramal? Kan sudah Allah takdirkan, sudah kita bertawakal saja, bersandar kepada catatan takdir. Ya. Mendengar perkataan para sahabat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "I'malu, beramalah kalian. Fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu." Sesungguhnya setiap kalian ini dimudahkan dari apa-apa yang telah diciptakan untuknya. Dalam artian seseorang yang dia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan ahlu surga. Dan kebalikannya, apabila seseorang dia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahlu neraka. Sementara kita tidak mengetahui apakah kita ini termasuk dari ahlu nar ataupun ahlu surga. Yang bisa kita lakukan adalah kita beramal, berusaha mengamalkan amalan ahlu jannah, yang semoga dengan hal demikian itu menjadi sebab bagi kita Allah masukkan ke dalam surganya. Kemudian berkata Ubadah bin Samit kepada anaknya, "Ya bunayya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Wahai anakku, ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala ghairi hadza falaysa minni." Barang siapa yang dia mati selain di atas yang demikian ini, dalam artian ya dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bertobat sebelum matinya, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya mengingkari qadar adalah suatu perkara yang sangat besar, ancamannya sangat besar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Wa fi riwayatin Ibni Wahab, dalam riwayat Ibni Wahab, Ibni Wahab ini dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan adalah Imam Al-Muhaddits min ashabil Imam Malik, termasuk dari Imam Muhaddits yang beliau merupakan teman atau muridnya Imam Malik. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahraquhumullahu bi qadar." Jadi barang siapa yang dia tidak beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan membakarnya di dalam neraka. Ini ancaman yang sangat keras ya bagi orang yang dia mengingkari qadar, dan menunjukkan akan keharaman orang yang mengingkari qadar di dalam hadis yang mulia ini, jadi dia diancam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, imma li kufrihi wa imma li bid'atihi. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, dia masuk ke dalam neraka imma disebabkan karena kekufurannya atau disebabkan karena bid'ahnya. Jadi orang yang mengingkari takdir itu ya bisa kufur, bisa tidak sampai kufur. Dijelaskan oleh beliau, in kana ma hadza yajhadu ilma Allah taala fa hadza kufrun. Apabila dia mengingkari takdir dan di dalamnya ada unsur mengingkari akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kufur. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ghullatul Qadariyah, orang-orang Qadariyah yang gulu, yang mereka memiliki keyakinan bahwasanya Allah tidaklah mengatur sesuatu kecuali sebelum terjadinya sesuatu tersebut. Ini Qadariyah yang gulu. Akan tapi kalau mereka mengingkari takdir tapi masih menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya maka yang seperti ini fahada bid'atun, maka perbuatan mereka adalah perbuatan yang bid'ah. Jadi Qadariyah itu terbagi menjadi dua, ada Qadariyah yang gulu dan ada Qadariyah yang tidak sampai gulu. Qadariyah yang gulu maksudnya adalah Qadariyah yang dia menafikan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka hanya meyakini bahwasanya Allah tidaklah mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut. Maka Qadariyah yang gulu ini dikafirkan oleh para ulama. Adapun Qadariyah yang dia mengingkari takdir tapi masih meyakini akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sampai dikafirkan. Ini martabat yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu al-kitabah. Kemudian al-martabatu tsalitsatu. Tingkatan yang ketiga yang kita harus yakini, kita imani terkait masalah takdir adalah al-masyi'atu wal iradatu. Al-masyi'ah wal iradah yaitu kehendak. Yaitu kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi baik di langit maupun di bumi ya tidaklah terjadi kecuali bi iradatillahi wa masyiatihi, kecuali semuanya itu memang merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakullu syai'in yaqau fa huwa bi iradatillahi. Jadi segala sesuatu yang terjadi semuanya itu memang merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya surat Yasin ayat 82. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya atau perkaranya apabila Allah menghendaki, idza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu, ay yakula lahu, maka Allah berkata tentang sesuatu tersebut, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Begitu juga dengan firman Allah surat Al-Insan ayat 30. Allah berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Dan apa-apa yang kalian kehendaki dan tidaklah apa-apa yang kalian kehendaki kecuali semua itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha kana 'aliman hakiman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berilmu dan maha bijaksana. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan bahwasanya irada Allah itu terbagi menjadi dua. Wal iradatu yang tanqasimu ila qismaini. Yang pertama adalah iradatun kauniyatun dan yang kedua adalah iradatun syar'iyatun. Adapun iradatul kauniyah ini bermakna al-masyiah. Jadi iradah kauniyah ini bermakna al-masyiah. Dan makna dari iradah kauniyah atau masyiah adalah iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Jadi iradah kauniyah atau masyiah adalah segala kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Sama saja apakah sesuatu yang Allah kehendaki itu Allah cintai ataukah sesuatu yang Allah kehendaki itu Allah benci. Jadi iradah kauniyah atau masyiah adalah iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Kehendak Allah tersebut pasti terjadi. Baik kehendak tersebut, sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu yang Allah cintai maupun sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu yang Allah benci. Contoh ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 34. yaitu tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam terhadap kaumnya. Allah berfirman, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayagwiyakum. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, wala yanfa'ukum nushi, dan nasihatku tidaklah akan memberikan manfaat kepada kalian. In aradtu an ansaha lakum, sekalipun jika aku menginginkan untuk memberikan nasihat kepada kalian, in kana Allahu yuridu ayagwiyakum, kalaupun Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki untuk menyesatkan kalian, yuridu ayagwiyakum, Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Ya, jadi percuma nasihatku saya berikan kepada kalian tidak akan bermanfaat, ya karena Allah menghendaki akan kesesatan kalian. Jadi yuridu di sini, iroda di dalam ayat ini maksudnya adalah iroda kauniyah, bukan iroda syar'iyah. Jadi iroda kauniyah adalah iroda yang pasti terjadi, ya, yang pasti terjadi iroda Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik sesuatu tersebut Allah cintai maupun sesuatu tersebut Allah tidak cintai. Kemudian yang kedua adalah iroda syar'iyah. Iroda syar'iyah ini bimakna al-mahabbah, yaitu sesuatu yang Allah cintai. Ya, iroda Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sesuatu yang Allah cintai. Baik sesuatu yang Allah cintai itu terjadi maupun tidak terjadi. Jadi iroda syar'iyah ini terkait dengan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa saja iroda yang syar'iyah itu terjadi dan juga bisa saja tidak terjadi. Ya. Misalkan untuk memahami hal demikian ini biasa diberikan contoh oleh Ustadz Abu Isa, ya, dengan 4 contoh. Misalnya yang pertama, kafirnya Abu Jahal. Ini sesuai dengan iroda Allah yang mana? Kafirnya Abu Jahal, iroda yang kauniyah. Kemudian berimannya Abu Bakar, sesuai dengan iroda? Sesuai dengan iroda kauniyah dan syar'iyah. Kauniyah dan syar'iyah. Kenapa? Karena terjadi. Ya. Dan Allah mencintai keimanannya Abu Bakar. Kemudian keimanannya Abu Jahal sesuai dengan iroda syar'iyah. Jadi Allah menginginkan Abu Jahal itu beriman. Oleh karena itulah mengutus seorang rasul berdakwah kepada Abu Jahal agar Abu Jahal masuk Islam. Ya, berdasarkan iroda syariah Allah, Allah sangat menginginkan semua makhluk, semua manusia masuk ke dalam Islam. Akan tetapi iroda syariah ini terkadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Kemudian kufurnya Abu Bakar sesuai dengan iroda? Kufurnya Abu Bakar tidak sesuai dengan iroda keduanya. Yang pertama memang tidak terjadi, dan yang kedua adalah memang Allah tidak menginginkan kekufurannya Abu Bakar. Ya, kemudian martabat yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Maknanya adalah kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi baik di langit maupun di bumi, fa huwa min khalqillah, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita dan juga perbuatan kita ini semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah makhluk. Ya, selain Allah adalah makhluk. Qala Allah taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang berada di alam semesta ini semuanya adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik sesuatu tersebut adalah kebaikan maupun keburukan. Baik sesuatu tersebut adalah kekufuran maupun keimanan. Baik sesuatu tersebut adalah ketaatan maupun kemaksiatan, kekayaan atau kefakiran, sakit atau sehat, hidup atau mati, dan yang selainnya, semuanya itu hakikatnya semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini ditegaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, akan tetapi kejelekan itu ya tidaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kejelekan itu disandarkan kepada makhluk yang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kejelekan tersebut. Karena kalau kita sandarkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya tidaklah jelek. Ya tatkala Allah menciptakan menghendaki sesuatu kejelekan, secara perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidaklah jelek. Karena sebagaimana yang telah kita pahami bersama, ya segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah semuanya adalah baik. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hikmah. Tidaklah Allah melakukan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat hikmah kebaikan yang tersembunyi di dalamnya, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Ya misalnya Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih Allah menciptakan iblis misalnya? Pasti ada hikmah di dalamnya. Ya. Minimalnya adalah merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, minimalnya adalah merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Inilah empat maratib takdir yang wajib diimani oleh orang-orang yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya kita akan bahas tentang tiga kelompok manusia di dalam memahami takdir. Jadi tiga kelompok manusia di dalam memahami takdir, dari tiga kelompok ini dua yang sesat dan satu yang selamat. Dua yang sesat disebabkan karena mereka mengingkari salah satu dari empat maratib takdir tersebut. Adapun yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah yang mereka mengimani semua empat tingkatan takdir yang telah kita jelaskan. Dikatakan di dalam kitab Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan wan nasu fil qadar thalathu tawaif. Jadi manusia di dalam memahami takdir terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah Jabariyah Jahmiyah. Al-Jabariyah Al-Jahmiyah. Yaitu mereka menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi gulu di dalam menetapkannya. Bagaimana bentuk gulunya orang-orang Jabariyah Jahmiyah? Tatkala mereka menetapkan takdir tapi gulu di dalam menetapkannya, gulunya mereka adalah sampai-sampai mereka meniadakan bagi seorang hamba bahwasanya hamba tersebutlah tidaklah memiliki ikhtiar, tidaklah memiliki pilihan, tidaklah memiliki kekuatan. Mereka mengatakan laisa lil abdi ikhtiyarun wala qudra fi fi'lihi au tarkihi. Jadi seorang hamba itu tidaklah memiliki pilihan dan tidaklah memiliki kemampuan baik dia melakukan sesuatu maupun meninggalkan sesuatu. Makannya dia, minumnya dia, tidurnya dia, bangunnya dia, ketaatan dia, maksiatnya dia, ini seluruhnya bighairi ikhtiyarin minhu. Sama sekali bukan dari keinginan dirinya dan juga bukan kemampuannya. Ini murni adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kita ini adalah wayang. Ya. Yang memainkannya adalah Pak Dalang. Wayangnya mau digerakkan apa saja ya tergantung dalangnya. Ini orang-orang Jabariyah meyakini, memiliki keyakinan ya bahwasanya hamba ini tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki pilihan dan tidak pula memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu. Maka dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin bahwasanya pendapat ini, perkataan ini adalah perkataan yang batil, baik ditinjau dari Alkitab, As-Sunnah, secara akal dan juga ijma' salaf. Ya, tidak ada seorang pun orang-orang salaf yang mengatakan dengan perkataan yang seperti ini. Adapun dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya manusia itu memiliki ikhtiar, yang memiliki pilihan, juga memiliki iradah kemauan dan juga memiliki kudrah kemampuan adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Takwir ayat 28. Allah berfirman liman syaa'a minkum ayyastaqima. Itu barang siapa bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Liman syaa'a minkum. Barang siapa yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Menunjukkan ya manusia ini memiliki kehendak, memiliki ikhtiar, memiliki pilihan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan akhirat. Menunjukkan ya manusia ini memiliki ikhtiar, kemampuan, ya kehendak untuk bisa memilih. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawwa. Ya, sesungguhnya amalan-amalan itu adalah sesuai dengan niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya ya seorang hamba memiliki pilihan, memiliki kekuatan, dan memiliki iradah, kemampuan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Adapun dalil akal dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin, wa amma dilalatul aqli ala butlanihi. Adapun dalil akal yang menunjukkan akan batilnya perkataan mereka, seandainya seorang hamba itu dipaksa ya untuk melakukan suatu amalan, lakanat uqubatal 'asi dzulman, niscaya hukuman bagi orang yang berbuat maksiat adalah kedzaliman. Seseorang yang misalnya mencuri, yang hukum Islamnya harus dipotong tangan, maka hakikatnya hukum potong tangan itu adalah merupakan kedzaliman. Kenapa? Karena dia memang mencuri ini tidak memiliki kemampuan, ikhtiar. Memang murni dari irada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya wayang, kalau wayang misalnya memukul kita, yang disalahkan bukan wayangnya, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena memang wayang itu bergerak murni dari apa yang dikehendaki oleh sang dalangnya. Maka tatkala ada orang yang dia melakukan kemaksiatan kemudian dihukum, ini adalah merupakan kedzaliman secara akal. Kalau seandainya ya manusia ini tidak memiliki ikhtiar pilihan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kehendak. Dan juga mathubatul ta'i abathan, dan balasan bagi orang yang ketaatan berarti sia-sia. Ya, karena orang berarti orang yang melakukan suatu ketaatan ini dianggap bukan merupakan pilihannya. Dia melakukan ketaatan begitu saja jalan seperti air mengalir. Tidak ada unsur kepayahan pada dirinya. Tatkala dia mendapatkan pahala, mendapatkan balasan yang baik, ini ya hakikatnya adalah merupakan perkara yang sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa taala disucikan akan yang demikian itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memaksa hambanya. Ya, tatkala Allah menciptakan manusia, pada diri manusia diberikan ikhtiar, kemampuan, pilihan, dan diberikan kehendak. Oleh karena itulah manusia dan jin ini adalah makhluk yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipertanggungjawabkan amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain manusia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk selain manusia dan jin tidak dihisab. Kenapa? Karena pada diri mereka tidak ada ikhtiar, tidak Allah berikan pilihan, tidak Allah berikan kekuatan, dan tidak Allah berikan iradah. Ya, seperti pohon ataupun yang semisalnya hewan, tidak diberikan ketiga hal ini. Adapun manusia, mereka diberikan tiga hal ini plus diberikan akal yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, manusia bisa memilih, manusia memiliki suatu kehendak, manusia memiliki kekuatan untuk memilih. Ya, tatkala manusia memilih jalan yang salah, ya salahnya sendiri. Sementara padahal dia bisa untuk memilih jalan yang benar, dan dia pun diberikan akal untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Adapun dalil dari ijma salaf, sebagaimana tadi kita jelaskan, tidak ada seorang salaf pun yang menukil seperti perkataan mereka ini, bahwasanya ya seorang hamba itu sama sekali tidak memiliki ikhtiar dan kudrah serta iradah. Ini kelompok manusia yang pertama, yaitu Jabariyah Jahmiyah. Kemudian yang kedua adalah Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah. Qadariyah Al-Mu'tazilah, mereka adalah orang-orang yang menetapkan bagi seorang hamba ikhtiar dan kudrah di dalam amalan hamba tersebut. Akan tetapi mereka gulu. Ya, gulu di dalam menetapkan ikhtiar dan kudrah pada diri seorang hamba. Dan bentuk gulu mereka sampai-sampai mereka menafikan bagi Allah, ya, fi amalil abdi masyiah au khalq. Sampai-sampai mereka menafikan bagi amalan hamba itu masyiah, kehendak, dan juga penciptaan. Jadi orang-orang Qadariyah Mu'tazilah yang tidak sampai tingkat gulu, ya, mereka menafikan bagi perbuatan hamba masyiah dan penciptaan. Ya, jadi mereka meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu murni kehendaknya. Sama sekali bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Murni ciptaannya. Sama sekali bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Qadariyah. ya Qadariyah, Mu'tazilah. Sampai orang Qadariyah Mu'tazilah yang sampai tingkatan gulu di antara mereka, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, adalah mereka menafikan keilmuan Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya sesuatu. Jadi mereka meyakini yang sampai tingkat gulu ini, yang dikafirkan oleh para ulama, yaitu mereka yang mengingkari keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya tidaklah Allah mengetahui kecuali sesuatu tersebut sudah terjadi. Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, bantahan untuk mereka ada beberapa sisi. Yang pertama, ya, bahwasanya ayat-ayat atau dalil hadis-hadis yang menunjukkan akan iradah makhluk itu terbagi menjadi dua. Jadi ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan akan iradah makhluk terbagi menjadi dua. Jadi tadi orang-orang Qadariyah Mu'tazilah meyakini bahwasanya dia menetapkan manusia itu memiliki ikhtiar, memiliki masyiah, ya, dan menafikan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni kehendak dan ikhtiar pilihan hamba, tidak ada campur tangan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membantah mereka dari beberapa sisi, yang pertama, ya, bahwasanya ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan akan iradah manusia itu terbagi menjadi dua. Ada iradah yang muqayyad li iradatil abdi, dikaitkan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang iradahnya mutlak, ada yang iradah muqayyad, maksudnya iradah manusia ini dikaitkan dengan iradah Allah. Ada memang dalil-dalil yang menyebutkan iradah manusia secara mutlak tidak dikaitkan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah, ya, yang muqayyad, iradah hamba tapi disertai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, adalah surat At-Takwir. Surat At-Takwir ayat 28 sampai 29, Allah berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Jadi ini iradah hamba di sini dikaitkan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma tasyauna," dan tidaklah mereka menghendaki kecuali illa ayasya Allah Rabbul Alamin. Kecuali semua itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis iradah yang kedua adalah mutlak. Ya. Yang memang ini langsung disandarkan kepada hamba tersebut tanpa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surah Al-Kahfi ayat 29. Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Ya, barang siapa yang dia menghendaki keimanan, maka berimanlah dia, dan barang siapa yang menghendaki kekafiran, maka kafirlah dia. Ini adalah irada yang mutlak, yang mutlak yang tidak disandarkan kepada irada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara kaidah, apabila ada sesuatu yang mutlak dan muqayyad, maka yang mutlak ini harus dikembalikan kepada yang muqayyad. Sesuatu yang umum, muqayyad ini umum, mutlak ini khusus. Ya, apabila ada dalil yang umum dan khusus, maka yang umum ini dibawa kepada yang khusus. Ya, jadi kehendaknya hamba ini semuanya adalah dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya penetapan iradah bagi makhluk secara langsung, hakikatnya, ya, apa yang mereka yakini ini adalah merupakan kesyirikan. Tatkala mereka meyakini bahwasanya, ya, apa yang diperbuat oleh manusia ini murni dari iradah dia dan ciptaannya manusia tersebut, hakikatnya orang yang memiliki keyakinan seperti ini, ya, telah menjadikan dua persekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari keyakinan mereka, yang mereka meyakini ada dua pencipta. Ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah, dan yang kedua adalah apa? Dirinya. Ya, dirinya yang menciptakan apa? Perbuatannya sendiri. Sementara ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya adalah ciptaan Allah. Kita adalah ciptaan Allah, dan perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan perbuatan kita. Tatkala orang-orang Qadariyah memiliki keyakinan bahwasanya perbuatan hamba itu yang menciptakan hamba, hakikatnya berarti dia meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama mengatakan, ya, orang-orang Qadariyah Mu'tazilah ini dikatakan adalah majusinya umat ini. Majusinya umat ini. Karena umat majusi ini, ya, mereka meyakini alam semesta ini ada dua pencipta, yaitu pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Maka tepatlah apa yang dikatakan ulama. Bahkan ya dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, bahkan orang-orang Mu'tazilah hakikatnya lebih sesat daripada orang-orang Majusi. Kalau orang-orang Majusi, mereka hanya meyakini ada dua pencipta. Itu pencipta yang menciptakan kebaikan dan yang kedua adalah pencipta yang menciptakan kejelekan. Adapun orang-orang Mu'tazilah hakikatnya mereka meyakini banyaknya pencipta. Karena kalau seandainya perbuatan hamba itu ciptaan hamba, berarti masing-masing kita ini adalah sang pencipta. Ya. Berapa banyak orang tersebut, berarti dia adalah semuanya adalah sang pencipta. Berarti hakikatnya orang-orang Qadariyah menetapkan banyak sekali pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang Majusi ya lebih mending dibandingkan orang-orang Mu'tazilah. Walaupun hakikatnya keduanya enggak ada yang mending. Ya. Kemudian bantahan yang ketiga, ini bantahan bagi orang-orang Qadariyah Mu'tazilah yang tidak sampai menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bantahan yang ketiga ini dikhususkan bagi orang-orang Qadariyah yang dia tidak sampai mengingkari keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang Qadariyah Mu'tazilah ini yang masih mengilmui meyakini akan keilmuan Allah, kita katakan kepada orang ini, ya, wahai fulan, apakah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan kita lakukan? Apakah Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang akan terjadi, mengilmui sesuatu yang akan terjadi? Kalau yang gulat tentu akan mengatakan apa? Tidak, ya. Kalau orang-orang yang gulat tentu tidak akan mengatakan tidak. Adapun yang tidak sampai melampaui batas, dia akan mengatakan na'am. Iya, Allah mengilmui sesuatu yang akan terjadi. Kami menetapkan yang demikian itu. Tatkala dia mengatakan seperti itu, maka kita katakan kepada dia, hal waqa'a fi'luhum ala wafqi ilmillah, apakah kejadian dari perbuatan mereka yang sudah terjadi ini sesuai dengan keilmuan Allah atau menyelisih keilmuan Allah? Apakah sesuatu yang sudah terjadi itu, ya, apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan keilmuan Allah ataukah menyelisih keilmuan Allah Subhanahu wa taala? Seandainya mereka mengatakan ya sesuai dengan keilmuan Allah, dan tentunya mereka akan mengatakan sesuai dengan keilmuan Allah karena mereka meyakini akan keilmuan Allah. Maka kalau mereka mengatakan sesuai dengan keilmuan Allah, kita katakan idan, kalau begitu qad aradahu. Kalau begitu berarti hal tersebut Allah kehendaki. Jadi orang-orang Qadariyah Mu'tazilah ini kan mengingkari kehendak Allah. Maka kita bantah dengan keilmuan Allah. Mereka meyakini ya sesuatu yang akan terjadi itu sesuai dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuai dengan keilmuan Allah, otomatis itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila mereka mengatakan menyelisih dengan keilmuan Allah, menyelisih keilmuan Allah, maka hakikatnya berarti mereka telah mengingkari keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebagaimana perkataan para al-imam rahimahullah taala tentang Qadariyah, nadiruhum bil ilmi. Ya, bantahlah mereka dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila mereka menetapkan keilmuan Allah Subhanahu wa taala, maka ya mereka harus sudah menyerah. Ya, hakikatnya tatkala mereka menetapkan keilmuan Allah, hakikatnya itu adalah masuk dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila mereka mengingkari, maka kafaru. Mereka telah kafir. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah kelompok pertengahan yang mereka menggabungkan di antara dua dalil. Ya, mereka menetapkan bahwasanya seorang hamba itu memiliki ikhtiar dan kudrah dan juga memiliki iradah, akan tetapi semua tersebut adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha' Allahu rabbul alamin. Ini tiga kelompok terkait dengan orang-orang yang memahami takdir. Kemudian kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu hukum mengingkari qadar dan takdir. Hukum mengingkari qadar dan takdir, tadi sudah kita sedikit jelaskan ya. Intinya kalau sampai mengingkari keilmuan Allah Subhanahu wa taala maka dia kufur. Akan tapi kalau tidak sampai mengingkari keilmuan Allah maka berarti dia adalah ahlul bid'ah. Adapun hukum mengingkari qadar ataupun takdir adalah kufrun mukhrijun minal millah. Ya, bisa mengeluarkan pelakunya dari agama dengan catatan apabila mereka mengingkari keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan sebuah atsar dari Ibnu Umar ya, yang mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Walladzi nafsi Ibni Umar biyadihi," dan demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, "law kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaban," seandainya salah seorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, "thumma anfaqahu fi sabilillah," kemudian dia menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, "ma qabilahullahu minhu," maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menerima amalan tersebut darinya, "hatta yu'mina bil qadar," sampai dia beriman terhadap takdir. Kemudian Ibnu Abbas berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang beliau dapatkan dari bapaknya yaitu Umar bin Khattab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarhi." Keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumil akhir, dan anda beriman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Perkataan Ibnu Umar ini ada sebabnya. Yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan itu tatkala muncul di negeri Basrah pada akhir-akhir zaman sahabat, akhir-akhir dari zaman sahabat setelah masa Khulafaur Rasyidin dan setelah masa khilafahnya Muawiyah bin Abi Sufyan dan akhir dari kehidupannya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan selain dari keduanya, yang muncul di negeri Basrah seorang laki-laki yang bernama Ma'badul Juhaini yang dia ini mengingkari takdir. Kemudian di sana ada seorang tabi'in yang bernama Yahya ibnu Umar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Ya, tatkala muncul perkara ini, orang-orang yang mengingkari takdir, maka keduanya ini berniat ya untuk pergi haji atau umrah. Dan mereka berdua ini berkata, "Kami akan bertanya kepada seorang sahabat yang pertama kali kami jumpai." Ya, kami akan bertanya tentang hal tersebut kepada salah seorang sahabat yang pertama kali kami jumpai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka untuk berjumpa dengan Ibnu Umar. Ya, kemudian bertanyalah mereka kepada Ibnu Umar ya tentang perkara yang mereka dapatkan di negeri Basrah tentang Ma'badul Al-Juhaini, yaitu orang yang mengingkari takdir. Maka Ibnu Umar mengatakan seperti ini, "Walladzi nafsi Ibni Umar biyadihi," ya, dan demi jiwa Umar berada di tangannya. Dan tatkala Ibnu Umar di sini mengatakan, ya, "Seandainya salah seorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, ya, kemudian menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk jihad fisabilillah, maka tidaklah Allah menerima amalan dia." Kenapa kok tidak diterima amalannya? Karena menurut Ibnu Umar, ya, orang yang mengingkari takdir berarti dia telah kafir. Dan tentu orang yang kafir, berapapun banyak amalnya, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mengingkari takdir hukumnya kafir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Dan tatkala Ibnu Umar menyampaikan pendapat ini bukanlah berdasarkan apa yang ada di pikirannya, akan tapi berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau membawakan dalil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hakikat keimanan itu adalah seorang itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, kemudian kepada rasul, kemudian kepada yaumil akhir, dan beriman kepada qadar dan qadar baik yang baik maupun yang buruk. Salah satu keimanan ini tidak diimani oleh seseorang berarti dia bukan orang yang beriman. Kalau bukan beriman berarti orang yang kafir. Jadi hukum mengingkari qadar ini hukumnya adalah kafir dengan perincian tadi sebagaimana telah kita jelaskan. Kemudian poin yang terakhir adalah buah beriman terhadap takdir yang ana ambil penjelasannya dari kitab Qaul Mufid di dalam buku ana halaman 60 630. Dikatakan oleh beliau bahwasanya beriman terhadap takdir ini memiliki fawaid yang sangat besar, yang sangat agung. Jadi seorang hamba yang dia benar-benar beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan memberikan faedah yang sangat agung pada dirinya. Yang pertama, annahu min tamami tauhid rububiyyah, bahwasanya hal tersebut menunjukkan kesempurnaan tauhid rububiyyah yang ada pada dirinya. Karena hakikatnya takdir Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengimani takdir Allah menunjukkan sempurnanya tauhid rububiyyah yang ada pada dirinya. Kemudian faedah yang kedua, annahu sidqul i'timadi 'alallah taala. Orang yang beriman kepada takdir maka akan benar penyandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman kepada takdir adalah orang-orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi ini semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan maupun kebaikan, keburukan ini takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala misalnya dia memiliki suatu masalah, ya ditimpa suatu masalah, permasalahan keluarga ataupun yang semisalnya, dia yakin semua ini adalah yang mentakdirkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan jalan keluar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dia mengeluhnya kepada Allah, dia bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh kepada manusia. Karena terkadang banyak dari manusia tatkala memiliki masalah sedikit mengeluhnya kepada manusia, yang seharusnya dia mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan, yang mentakdirkan masalah yang dia dapatkan tersebut, yang menimpa diri dia, dan tentulah Allah lah yang dapat menyelesaikannya. Maka tatkala kita tertimpa suatu permasalahan, maka mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang beriman terhadap takdir, dia akan benar penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman kepada takdir menyebabkan hatinya menjadi tenang, dadanya menjadi lapang. Karena dia yakini segala sesuatu yang akan dia dapatkan tidak akan terluput baginya, dan sesuatu yang terluput baginya ya tidak akan menimpa dirinya. Maka hatinya akan menjadi tenang, dan dia pun disertai dengan mengambil sebab-sebab yang bermanfaat. Ya, hatinya menjadi tenang, dan dia adalah orang yang bertawakal, dan hakikat dari orang yang bertawakal adalah dia mengambil sebab. Ya, orang yang bertawakal harus mengambil sebab. Kenapa? Karena memang mengambil sebab ini adalah suatu perkara yang Allah perintahkan. Ya, Allah memerintahkan kepada diri kita untuk mengambil sebab. Makanya ya wajib bagi kita untuk mengambil suatu sebab. Adapun hasilnya kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, ini faedah yang sangat penting, yaitu mencegah seorang hamba untuk merasa ujub terhadap amalan soleh yang dia lakukan. Kenapa? Karena hakikatnya amalan soleh yang dia lakukan ini adalah merupakan karunia dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin dia bisa melakukan amalan soleh kecuali semata-mata memang murni karunia dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang dia ya beramal soleh, maka yang beriman kepada takdir, maka dia tidak akan ujub terhadap amalan yang dia lakukan. Bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah akan mengukuhkan kesabaran yang ada pada dirinya. Ya, dia akan sabar dan tidak marah tatkala tertimpa suatu musibah, karena dia meyakini semuanya tersebut adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Rahmah dan Maha Hikmah. Dia yakin ya tidaklah Allah menimpakan musibah kepada dirinya kecuali di sana ada hikmah yang sangat banyak. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada bab sabar ya. Jadi orang yang terkena musibah itu ada beberapa hikmah, di antaranya adalah sebagai pengampun dosa, kemudian meninggikan derajatnya orang tersebut, dan hikmah-hikmah yang lainnya sebagai tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah idza ahaba qauman ibtalahum. Ya, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho tatkala diuji oleh Allah maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang marah maka dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir, bahwasanya manusia dia akan bersemangat untuk mengambil suatu sebab yang bermanfaat bagi dia, baik sebab tersebut baik sesuatu tersebut adalah sesuatu yang terkait dengan dunia maupun sesuatu tersebut terkait dengan agama. Ya, karena dia beriman terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali pasti disertai dengan sebab. Dia yakin ya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia apakah dia masuk surga atau neraka, dan semua ini ada sebabnya. Jadi orang-orang yang ditakdirkan masuk surga ada sebabnya, orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka ada sebabnya. Ya, tatkala dia paham seperti ini, maka dia bersemangat untuk mengambil sebab yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga, sehingga dia bersemangat untuk mengamalkan amalan ahlu surga, mengamalkan amalan ketaatan, karena dia yakin ketaatan ini adalah merupakan sebab bagi dia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan terkait masalah takdir. Kemudian kita bahas sedikit karena pertemuan tinggal dua kali ya, sekali tinggal sekali lagi, sementara ada beberapa bab yang belum kita bahas. Kita lewatkan bab yang ke-61, masalah taswir, masalah gambar, musawir, ini karena pembahasannya cukup panjang ya. Adapun bab yang ke-62 ini sudah kita bahas, bab 63 kita lewatkan dulu, kita masuk pada bab yang ke-64. Jadi insyaallah masalah bab yang ke-61 masalah taswir, karena panjang dan waktunya tidak memungkinkan, kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir, masalah gambar. Kita bahas lompat ke bab yang ke-64, yaitu babu maja'a fil iksami alallah. Bab tentang berhukum atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhukum atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya adalah dia bersumpah, bukan berhukum, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan judul bab dan hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Ini poin yang pertama. Makna dari babu majaa fil iksami alallah adalah al-iksamu alallah huwa al-halifu alallah, yaitu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang, seseorang yang dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmati si fulan, tidak akan mengampuni si fulan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan si fulan ke dalam surga. Seperti orang misalnya mengatakan, ya demi Allah, Allah itu enggak bakalan ampuni kamu karena saya lihat kamu itu banyak maksiatnya. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan Anda ke dalam surga karena saya melihat begitu banyak maksiat yang Anda lakukan. Ini maksud dari fil al-iksam alallah, ya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah yang demikian ini hukumnya adalah haram. Bersumpah atas nama Allah agar Allah ini tidak merahmati si fulan, merahmati hamba-hambanya, tidak mengampuni si fulan, tidak memasuki si fulan ke dalam surga, fahadha muharramun. Ini adalah merupakan suatu keharaman, wa huwa su'u adab ma'allahi ta'ala. Dan hakikatnya dia adalah orang yang jelek adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maknanya orang yang seperti ini adalah lancang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan itu Allah itu diatur. Ya, diatur oleh orang ini untuk melakukan sesuatu, untuk merahmati atau tidak merahmati si fulan, untuk tidak merahmati si fulan. Maka yang seperti ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, apa yang dilakukan seseorang tatkala bersumpah atas nama Allah yang di dalamnya ada unsur su'udzon, berburuk sangka bahwasanya Allah tidak akan merahmati seseorang, ini adalah merupakan keharaman dan termasuk dari bentuk jeleknya adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat mengurangi atau menodai ketauhidan yang ada pada diri seseorang. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan pada bab ini, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menjelaskan hukumnya secara nyata, dalam artian beliau memberikan judul itu secara umum. Ya. Beda dengan bab-bab yang lainnya, misalnya babu minasyirki lubusul halaqah, bab termasuk dari kesirikan memakai gelang atau misalnya. Jadi disebutkan hukumnya. Adapun pada bab ini dan di antara bab-bab yang lainnya, ya terkadang beliau tidak menyebabkan hukumnya. Tapi dijelaskan secara umum. Ya babu majafil iksami alallah. Karena dijelaskan bahwasannya orang yang bersumpah atas nama Allah itu ada dua kemungkinan, ada dua ihtimal. Yang pertama adalah ihtimal yang pertama sebagaimana yang dimaksud pada bab ini, ya, yaitu dia bersumpah atas nama Allah yang di dalamnya ada unsur suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah yang hukumnya haram, bahwasanya Allah tidak akan merahmati si fulan, Allah tidak akan memasukkan si fulan ke dalam surga. Yang ini hukumnya adalah haram. Adapun jenis yang kedua, bersumpah atas nama Allah tapi di dalamnya ada unsur husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Seperti misalnya seseorang mengatakan, ya wallahi, demi Allah, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni Anda jika Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah akan menolong kaum muslimin daripada menolong kaum muslimin dari musuh-musuhnya, ataupun yang semisalnya, yang isinya di dalamnya ada unsur husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersumpah atas nama Allah yang seperti ini hukumnya adalah la ba'sa bihi, hukumnya boleh. Yang tidak boleh adalah apabila di dalamnya ada unsur suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada satu dalil yaitu dari Jundub bin Abdullah qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, yakni laki-laki kana qablana minal umam, ya, laki-laki dari umat sebelum kita. Yang beliau laki-laki di sini yang dijelaskan adalah seseorang dari ahlul ibadah, abid, yang dia berkata kepada saudaranya yang ahlul ma'asi, ahlul maksiat. Ya, karena saking keselnya laki-laki ahlul ibadah ini dinasihati saudaranya ini kok tidak mau bertobat, akhirnya dia mengatakan suatu perkataan yang Allah menyebabkan Allah murka kepada orang ini. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullah li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, man dhalladhi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan, siapakah orang yang dia bersumpah atas namaku, lancang bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku mengampuni si fulan, wa ahbattu amalaka, dan aku menghapus amal-amalmu. Yang dari ahlul ibadah, ya, karena dia melakukan suatu perkataan yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidaklah akan mengampuni si fulan, maka Allah marah. Allah mengatakan, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku sungguh telah mengampuni si fulan dan sungguh aku telah menghapus amal-amalmu. Rawahu Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah dijelaskan bahwasanya qail ini, sang orang yang berkata ini adalah rajulun abidun, seorang laki-laki yang abid. Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian berkata, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratuhu. Jadi orang ini mengatakan suatu perkataan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Maka ya, di dalam perkataan kita harus berpikir, ya, bisa jadi perkataan yang kita anggap sepele ternyata ini menghancurkan dunia kita dan akhirat kita, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang mulia ini. Kemudian faedah hadis yang dapat kita ambil sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan, yang pertama adalah haramnya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala jika di dalamnya ada unsur suudzon kepada Allah, dalam artian Allah tidak akan merahmati si fulan, tidak akan mengampuni si fulan dan yang semisalnya. Kemudian faedah yang kedua menunjukkan akan bahayanya lisan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratuhu, si fulan ini, ahli ibadah ini, telah mengucapkan suatu kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Kemudian faedah yang ketiga, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya annal jannata aqrabu ila ahadina min siraki na'lihi wa anan nara mithlu dhalika kama ja'a fil hadis, ya, bahwasanya surga itu lebih dekat bagi seseorang daripada tali sendalnya dirinya, ya, jadi surga dan neraka itu lebih dekat bagi kita, ya, lebih dekat dari tali sendal kita, ya, dan neraka demikian itu pula sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang keempat, di dalam hadis tersebut dalil bagi kita akan haramnya merasa bangga ya terhadap diri kita, dan haramnya bagi kita untuk merendahkan orang lain. Seperti Ahlul Abid ini, dia mungkin bangga terhadap dirinya karena melakukan ketaatan, dan dia merendahkan orang lain karena melakukan kemaksiatan. Karena kita bisa jadi kita tidak tahu, bisa jadi orang yang kita rendahkan tersebut ternyata akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tingkat keimanannya bisa jadi lebih tinggi dia dibandingkan diri kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada salahnya, maka datangnya dari diri anda pribadi dan dari syaitan, dan anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.